Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Tangisan penyesalan. Adam alaihissalam tak tahan untuk mengucurkan semua tetesan air matanya ketika terngiang kembali perkataan kulnahbitu minha jami'an. Turun kalian semua dari surgaku ini. Keluar kalian semua dari surgaku ini. Hampir menumbuhkan seluruh rerumputan dan pepohonan di muka bumi. Setiap kali tetesan air mata Adam tercurah ketika terngiang kembali usiran dari surga itu. Sungguh, tangisan penyesalan yang memilukan. Semua bermula dari wadallahuma bigurur, dari kelicikan iblis yang menggoda Adam lewat sesuatu yang disukai oleh Adam, bukan dari sesuatu yang tidak disukai oleh Adam. Adam dan Hawa, tahukah kamu? Itu kata iblis. Kenapa Tuhan kamu berdua melarang kamu berdua memakan buah pohon ini? Karena Tuhan kamu berdua khawatir kalau kamu berdua berubah menjadi malaikat dan kamu berdua kekal di dalamnya. Ini nasihatku, kata iblis. Begitulah retorika iblis sampai sekarang dengan semua janji-janjinya. Tangisan penyesalan pasti akan dirasakan oleh setiap orang yang selalu mengikuti keinginan dan hawa nafsunya, bukan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tangisan penyesalan selalu berada di akhir. Tapi jangan putus asa. Berdoalah seperti Adam berdoa. Qala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika ada sedikit saja keinginan untuk tunduk, sedikit saja keinginan untuk menerima cahaya petunjuk, maka Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan menyusupkan cahaya hidayah ke dalam hati seorang hamba yang ingin bertobat, sehingga tak berkepanjangan dalam tangisan penyesalan. Duhai Tuhan kami, kata Adam dan Hawa, kamilah yang telah menganiaya diri kami sendiri dengan mengikuti keinginan dan hawa nafsu kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana, jika tidak kau ampunkan dosa-dosa akibat kemaksiatan yang kami lakukan. Wa tarhamna, jika tak kau rahmati kami dengan perbuatan yang membuat kami berhenti dari perbuatan yang bakal merugikan kami kelak, maka sungguh kami adalah orang-orang yang merugi. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebuah kalimat tangisan penyesalan akibat dosa-dosa. Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Duhai Tuhan kami, akulah yang terlalu banyak menganiaya diriku sendiri. Tapi yang ku tahu, Engkaulah Maha Pengampun semua dosa-dosa. Saudaraku, bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk menyesali semua kesalahan, agar kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Ramadan adalah bulan yang tepat bagi kita semua untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa dan kesalahan. Memohon rahmat agar kita diberhentikan dari semua perbuatan yang berakhir pada kerugian. Katakan, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Katakan, Rabbi, inni zolamtu nafsi zulman kathiran, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb Tuhan kami, tolong kami untuk berhenti dari penganiayaan terhadap diri kami sendiri. Tolong kami dengan ampunan-Mu agar terhapus semua kesalahan dan dosa kami. Sayangi kami dengan kasih sayang-Mu agar kami berhenti mengerjakan sesuatu yang bakal merugikan kami. Rabbi, inni zolamtu nafsi zulman kathiran, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kami telah banyak menganiaya diri kami sendiri, tapi yang kami tahu tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa selain Engkau saja. Walhamdulillahi rabbil alamin.